أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم الحمد لله pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Muslim karya Al-Imam Abul Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj An-Naisaburi rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan bab bayanil kabair wa akbariha, bab penjelasan tentang dosa besar dan penjelasan tentang akbarul kabair. Di dalam bab ini diterangkan kepada kita contoh-contoh dosa besar, juga tingkatan-tingkatan dosa besar. Di antara dosa besar ada yang menduduki akbarul kabair, yaitu dosa besar yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang terakhir telah kita baca hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu wa aradah, di mana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tiga contoh dari dosa besar yang harus diwaspadai. Selanjutnya kita baca hadis yang kedua di dalam bab ini. Hadisnya Anas ibnu Malik radhiyallahu taala an, di mana Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan dua sanad. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsani Yahya ibn Habib al-Harithi, telah menceritakan kepadaku Yahya ibnu Habib al-Harithi, Abu Zakaria al-Basri, imamun hafidhun sabtun. Qala al-imamun Nasa'i, al-imam an-Nasa'i beliau berkata, mengomentari rawi yang bernama Yahya ibn Habib al-Harithi. Kata An-Nasa'i, thiqatun ma'mun. Qalla shaykhun ra'aytu mithlahu bil Basrah. Yahya ibn Habib thiqatun ma'mun, rawi yang thiqah, juga terpercaya hafalannya. Qalla shaykhun ra'aitu mithlahu bil Basrah, jarang sekali aku menjumpai seorang syekh yang semisal dengan Yahya ibnu Habib al-Harithi, menandakan kalau beliau rahimahullah termasuk guru yang dipercaya hafalannya banyak muridnya. Qala haddatsana Khalid, telah menceritakan kepada kami Khalid, wa huwa ibnul Harith, yaitu Khalid ibnul Harith Abu Uthman al-Basri, hafizun hujjah. Qala haddathana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, ma'ruf Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti, Amirul Mu'minin fil hadith. Akhbarana Ubaidullah ibn Abi Bakrin, telah memberitakan kepada kami Ubaidullah ibn Abi Bakrin, huwa Ubaidullah ibn Abi Bakr ibn Anas ibn Malik. Ubaidullah ibn Abi Bakrin ibn Anas ibn Malik, thiqatun. An Anasin, dari Anas Abu Hamzah, sahabiyun jalil. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fil kabair qal, beliau bersabda tentang dosa besar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk dosa besar adalah asyirku billah, yang pertama berbuat syirik, taqaddam miraran. Wa uququl walidain, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafsi, yang ketiga membunuh jiwa. Dosa membunuh juga termasuk bagian dari dosa besar. Wa qauluz zur, dan ucapan dusta. Ucapan dusta. Dalam hadis ini, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arbah, sama dengan hadisnya Abu Bakrah. Hanya saja kalau dalam hadisnya Abu Bakrah, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan 3 contoh dosa besar, akbarul kabair. Pada hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arbah, terdapat tambahan, yaitu qatlun nafsi, membunuh jiwa yang terlindungi darahnya. Kita lanjutkan terlebih dahulu sanad yang kedua yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa qala Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsana Muhammad ibnul Walid ibni Abdul Hamid, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Walid ibn Abdul Hamid Abu Abdullah al-Qurashi, thiqatun. Qala haddathana Muhammad ibn Ja'far, Gundar. Qala haddathana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, Syu'bah ibn al-Hajjaj. Qala haddathani Ubaidullah ibn Abi Bakrin, telah menceritakan kepadaku Ubaidullah ibn Abi Bakrin. Qala, beliau berkata, sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qal, aku mendengar sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, beliau berkata, zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kabair. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan contoh dosa-dosa besar di hadapan kami para sahabat. Au su'ila 'anil kaba'ir, atau beliau ditanya tentang contoh dosa-dosa besar. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, asyirku billah, dosa besar adalah yang pertama berbuat syirik. Wa qatlun nafsi, yang kedua pembunuhan. Wa uququl walidain, yang ketiga durhaka kepada kedua orang tua. Beliau menyebutkan tiga dosa, kesyirikan kepada Allah, pembunuhan dengan tanpa hak, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qala, kemudian beliau melanjutkan, kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, maukah aku sampaikan kepada kalian wahai para sahabat dosa besar yang paling besar? Qala, qauluz zur. Nabi berkata, dosa besar yang paling besar adalah ucapan dusta. Au qala, atau beliau bersabda, syahadatuz zur, persaksian palsu. Qala Syu'bah, Syu'bah berkata, wa akbaru dhanni annahu syahadatuz zur. Menurut dugaanku, kata Syu'bah, yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah kalimat syahadatuz zur, persaksian palsu. Tayyib. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, kama taqaddama ma'ana, sebagaimana telah lewat pada pembahasan hadis sebelumnya, hadis Abu Bakrah, fihi zikru al-kabair. Dalam hadis ini dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bentuk-bentuk dosa-dosa besar. Wahia arba'atu asya, ada empat perkara yang tergolong dosa besar dalam hadis ini. Yang pertama, al-awwal asyirku billah, berbuat syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thani, yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Fasalith, yang ketiga, qawluz zur wa syahadatuz zur, ucapan dusta dan persaksian palsu. Wahadhi thalathah taqaddama ma'ana fi hadithi Abi Bakrah. Untuk tiga dosa ini sudah lewat penjelasannya dalam hadisnya Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Terkait dengan dosa syirik, dikatakan sebagai dosa besar, taqaddam. Durhaka kepada kedua orang tua, definisi bentuk-bentuknya secara singkat, namun mewakili insyaallah ta'ala, sudah kita sampaikan pula pada pertemuan sebelumnya. Begitu pula dosa yang ketiga, qawluz zur wa syahadatuz zur, ucapan dusta dan persaksian palsu, juga sama. Taqaddama ma'ana, terlewat. Sanibidina azani allahu wa iyaku. Ar-rabi', yang keempat, ini yang menjadi tambahan pada hadisnya Anas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, qatlun nafsi, membunuh jiwa. Nakul, dengan catatan, Al-ma'sumah. Jiwa yang terjaga dalam Islam. Ya, jiwa yang terjaga dalam Islam. Kan ibidina azani allahu wa iyyakum. Wa nafsul ma'sumah arba'ah. Jiwa yang terjaga tidak boleh dibunuh dalam Islam ada empat. Kama taqaddama ma'ana. Sebagaimana yang telah lewat. Yang pertama, nafsul mu'min. Jiwa orang Islam. Seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh dibunuh. Kalau tidak ada alasan yang kuat, tidak diperbolehkan membunuh seorang muslim. Apalagi hanya gara-gara urusan-urusan remeh, sakit hati. Ya. Hatinya jengkel karena selalu dipanggil dengan panggilan gendut. Kan ibidina azani Allah wa iyyakum. Padahal memang besar badannya. Besar, bulat, menghabiskan tempat. Ini kriteria yang memang melekat pada dirinya. Dan itu sudah kenyataannya kan gitu ya. Tapi teman-temannya suka ngejek. Ya, body shaming. Kan ibidina azani Allah wa iyyakum. Ya, dikatakan, weh, gendut, sini dut. Pindah dut. Ini gendut ini habis-habisin tempat. Nah, pindah sana ke belakang, dut. Nah, misalkan. Tidak cuma satu kali, dua kali, tiga kali. Kan ibidina azani allahu wa iyakum. Izin sama ustadznya. Ustadz, saya mau keluar. Mau kemana? Ke Gresik, ngapain? Beli obat. Sama siapa? Sama gendut. Siapa gendut? Fulan. Akhirnya dikenal Fulan tadi dengan julukan gendut. Fulan gendut misalnya. Diviralkan lagi namanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Live streaming Darus Am. Ya. Tidak hanya masyarakat Indonesia yang mendengarkan, se-Asia Tenggara. Ngalang-alang isi games ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kan gitu ya. Sakit hatinya. Ya toh, sakit hatinya. Ini gara-gara Fulan ini. Lisannya tidak bisa dikontrol, tidak bisa dijaga. Nama baik saya di keluarga jatuh. Ya, saya pulang itu dicecar oleh kedua orang tua saya. Kamu itu bangsawan, berdarah biru. Ya toh, nanti akan melanjutkan tahta kerajaan. Bisa-bisanya dipondokkan ke Jawa Timur, pulang-pulang dipanggil endut. Hilang wibawa seorang raja kalau dipanggil hadir di tengah-tengah kita. Raja endutnya. Hilang pamornya kan gitu ya. Sakit hatinya. Ya. Hanya gara-gara sakit hati, belum cukup untuk menjadikan jiwa seorang muslim boleh ditumpahkan. Agak lah. Aywa. Agak lah ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ketat persyaratan para ulama dalam masalah menghilangkan nyawa seorang mukmin. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kalau alasan sakit hati, kemudian nagih utang enggak dibayar-bayar, ya toh. Fulan, mana utangmu? Kamu hutang pada tanggal 15 Februari 2023 di depan halaman Sakan 3. Ini hutang kepada saya sebesar 15.000. Bayar, kalau enggak tak ambil nyawamu. Itu ya. Kamu kalau enggak bisa bayar pakai uang, pakai nyawamu. Sudah gatel, saya enggak makan orang dari dulu. Misalkan. Itu enggak bisa menjadi alasan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Yang pertama, jiwa seorang mukmin tidak boleh diganggu-gugat. Yang kedua, termasuk nafsul ma'sumah, jiwa yang terjaga adalah kafir mu'ahad. Kama taqaddam, kafir jenis mu'ahad. Orang kafir yang terlibat gencatan senjata dengan kaum muslimin. Ada perjanjian damai. Ya, kita libur perang ya selama 2 semester. Capek kan gitu ya. Kita bangun negara masing-masing. Nanti kalau sudah selesai 2 semester, kita tengok udah siap perang, perang lagi. Ya, 2 semester ke depan kita libur. Ya, bangun negara masing-masing. Misalkan kondisi semacam ini tidak membolehkan seorang yang kafir dibunuh hanya gara-gara dia kafir. Kalau terjalin, terikat dengan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Yang ketiga, khanibidin azani Allah wa iyakum, kafir musta'min. Bisa musta'min atau musta'man. Dua bacaan. Yaitu setiap orang kafir yang masuk ke wilayah kaum muslimin dengan jaminan keselamatan dan keamanan dari penguasa muslim yang sah. Taqaddam ma'ana. Mencakup duta besar. Mencakup wisatawan mancanegara. Kan gitu ya. Bule-bule dan palik-palik itu. Tak boleh diganggu-gugat. Hanifidina azani allahu wa iyaku. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kafir zimmi. Kafir zimmi. Yaitu tetangga kita hidup bersama dengan kaum muslimin, di lingkungan kaum muslimin, membayar jizyah upeti kepada penguasa muslim yang sah. Tak boleh dibunuh. Sanifidina azani allahu wa iyaku. Ketika terjadi pembunuhan dengan sengaja, yang korbannya salah satu dari 4 golongan manusia ini, maka pelakunya telah melakukan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, tindakan pembunuhan. Jadi fahami? Nah, tidak hanya seorang muslim. Yang kafir, kalau dia termasuk salah satu dari 3 kategori yang telah kita sampaikan, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Ribut sama istrinya di rumah. Ya kan? Masa-masa indah pengantin baru sudah berlalu. Ya toh? Tiba fase berikutnya yang menjadi ujian berat dalam kehidupan berumah tangga. Istrinya yang dulu dipuji sebagai bidadari yang turun dari surga tanpa sayap, sekarang dipanggil dengan syaitanir rajim. Misalkan kan gitu ya. Itu menggambarkan suasana layaknya neraka dalam rumah. Ya toh? Mau dipukul istrinya kena pasal KDRT. Mikir deh. Ya toh, penjara lama ya, tebusan 100 juta, eman. Ya gitu, sumpek di rumah, pusing keluar. Dilihat, loh itu depan rumah ada tetangga ini, Hindu ini, cocok ini. Ya, panggil, pulang sini, kenapa sini, saya lama tidak bunuh orang. Set, selesai. Khadibidina azani allahu wa iyakum, tidak diperbolehkan. Jadi pahami? Tidak diperbolehkan. Khadibidina azani allahu wa iyakum. Pulang dari kerjaannya, ya toh, jualan cilok di pintu gerbang pelabuhan, khanifidin azani Allah wa iyakum, 3 hari 3 malam, enggak ada satupun yang laku. Enggak ada satupun yang laku. Karena kebetulan pelabuhannya sudah ditutup, khanifidin azani Allah wa iyakum. Pulang ke rumah, enggak bawa hasil, ya, yang masuk tuntutan demi tuntutan dari istrinya. Mas LPG habis, mas bawang habis. Ini enggak doakan tapi tuntutan tok, pusing kepalanya. Tahu-tahu lihat loh itu ada pendeta keluar. Ya toh dari gereja. Lah inilah lumayan biar enggak diriweti sama istrinya di rumah, masuk penjara aja. Ini tak tubruk aja ini pendetanya sampai mati. Misalkan enggak diperbolehkan. Kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami kaum muslimin? Aywa. Wa kharaja min hadza, keluar dari pembunuhan yang tergolong akbarul kabair, ayyakunal qatlu bihaqqil Islam. Tidak termasuk dosa besar apabila pembunuhan tersebut dengan hakul Islam. Ya, ada uzur syar'i, alasan syar'i yang membolehkan untuk dibunuh. Wa min haqqil Islam, di antara contoh hak Islam. Yang pertama, al-qisas, hukuman qisas. Ya, hukuman qisas. Ketika jatuh hukuman qisas, ya, Anda bunuh saudara Anda, sesama muslim, kemudian ditangkap oleh penguasa, dimediasi oleh penguasa supaya wali maktul memaafkan. Ternyata wali maktul mengatakan nyawa dibalas dengan nyawa. Ya, saya kehilangan anak. Bapak yang kesini mewakili anak bapak untuk minta maaf. Saya maafkan, tapi saya tidak rela anak Anda selamat dari hukuman qisas. Nyawa balas dengan nyawa. Anak Anda membantai anak saya. Dilindes pakai truk. Saya ingin qisasnya sama. Dilindes pakai truk. Kalau perlu saya yang nyupiri. Misalkan. Ya. Apakah tercela ketika wali maktul tidak memaafkan? Khanifidina azani Allah wa iyakum. Jawabannya, enggak. Itu hak mereka. Ya tak? Itu hak mereka. Wali maktul yang tidak memaafkan, tidak dikatakan berdosa. Al-guju yang menjalankan hukum qisas, tidak berdosa. Kan gitu ya? Al-gujunya kan sudah ditetapkan. Ya. Setiap habis Jumatan dilakukan hukum had, ya toh, yang terkena hukum had qisas terpenuhi syarat-syaratnya, majulah al-guju tadi dengan baju merah merona, peci hitam, tertutup topeng, tak terlihat wajahnya sedikit pun kecuali kedua matanya. Ini matanya juga ditutup, menabrak nanti, salah potong nanti. Ya. Jadi pahami? Ketika Al-Gojo tadi melakukan tugasnya membunuh orang yang terkena atau dijatuhi hukuman had qisas, maka Al-Gojo tersebut tidak berdosa. Tadi pahami? Halo, kaum muslimin? Baik itu dilaksanakan dengan pancung, atau ditembak mati, atau disuntik mati, dan semisalnya, para al-guju tadi tidak terkena dosa besar. Kenapa? Karena dia menghilangkan nyawa seseorang walaupun dia muslim bihaqqil Islam. Dengan hak Islam. Tadi pahami? Tadi pahami? Wa haddis sahir. Contoh hak Islam yang lain. Had tukang sihir. Wal bughat dan para pemberontak. Bunuh. Wa haddil liwat. Hukuman had untuk pelaku dosa liwat. Wasihaq. Liwat untuk sesama laki-laki. Jeruk makan jeruk. Tasihaq. Perempuan dengan perempuan. Kanibidina azani Allah wa iyakum. Itu hukuman hadnya bunuh. Tapi yang melakukan penguasa muslim yang sah. Ya. Ra'i syabab tidak berwenang. Mana ra'i syabab kita ini yang baru ini? Wujud? Wujud? Mana ra'i kita? Loh, tidak ada. Taib. Ya. Ra'isnya saja enggak berwenang. Ya. Apalagi hanya sekedar sahibul qatar. Memang i'rab beliau begitu mematikan. Tapi dalam bab ini enggak bisa. Sanifidina azani allahu wa iyaku. Tayyib. Bisa dipahami? Halo, kaum muslimin? Bisa dipahami? Aywa. Wa kadzalika termasuk keluar dari lingkup dosa besar yang dikategorikan pembunuhan yang tidak dianggap dosa, qatlul khata. Ya. Pembunuhan salah sasaran. Ya, salah sasaran. Dia enggak niat bunuh, khanibidina azani Allah wa iyyaku. Niatnya berburu rusa di hutan. Dari kejauhan, wah itu rusa. Tumben kok ada rusa segemuk ini. Biasanya selama 15 tahun saya berburu di area hutan ini, rusanya itu kurus-kurus. Ya, kayaknya ini pagi hari ini nasib baik ini ya. Saya ngelihat dari kejauhan, ya toh, pakai mata ini, enggak pakai teropong, enggak pakai mata. Itu rusa, gemuk banget rusa ini. Dilihat baik-baik, jangan-jangan 3 ekor ini. Satu ekor gitu ya, dalam pandangan dia, rusa ini. Dia bidik dengan senapannya, ihsani bidina azani Allah wa iyyakum, ditembak, ternyata Mas Alif. Salah sasaran. Namanya qatlul khata. Gitu. Alat yang digunakan memang bisa menghilangkan nyawa, kan gitu ya? Gitu? Bisa menghilangkan nyawa. Isani bidina azani Allah wa iyyakum, tembak, kalau tembak siapa yang enggak mati? Mati kan gitu ya? Aywa, tapi tidak ada niatan bunuh, cuman salah sasaran. Isani bidina azani Allah wa iyyakum. Kan gitu ya? Aywa, atau pakai panah, lagi latihan memanah. Ya toh, di pondok enggak boleh. Akhirnya ketambak. Santibidina azani Allah wa iyyakum. Dia panah. Enggak ada yang dibidik. Santibidina azani Allah wa iyyakum. Asal marah, dia lepaskan anak panah tadi sejauh-jauhnya. Ternyata di ujung sana ada amal jariah. Duduk di atas motor Beat. Ya, menunggu temannya yang sedang tebus obat di apotik. Tiba-tiba amal jariah merasakan seolah-olah hatiku ada ruang yang kosong secara tiba-tiba. Ya toh? Dia arahkan pandangan matanya ke arah dadanya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya, panah yang tadi tembus dari belakang. Ikhanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Akhirnya dia pegang anak panah tadi dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pingsan. Ya. Bangun-bangun, tuh kok malakul mautnya kok gendut ini. Gitu ya. Ternyata belum mati kan bidin azanillahu wa iyyakum. Nah, pelaku pembunuhan yang semacam itu misalnya, ya toh, dengan alat yang memang mematikan tapi tidak menyengaja untuk membunuh, secara dosa tidak termasuk pelaku dosa besar. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Secara dosa, yurfa'anhu al-ithmu. Dia tidak dianggap berdosa. Tapi untuk tanggungannya tetap berlaku. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Bisa dipahami? Aywa. Nah, wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan hal itu. Hakul Islam banyak, kathir. Dari bidin azani Allah wa iyyakum. Jadi fahami? Aywa. Thabata fil hadis, disebutkan dalam sebuah hadis, wa huwa 'inda Imam Muslim, riwayat Imam Muslim. Hani bidin azani Allah wa iyyakum min asyratis sa'ah, di antara tanda dekatnya hari kiamat. Kasratul haraj. Banyaknya pembunuhan. Banyaknya pembunuhan. Ya, sampai pada tingkatan pelaku pembunuhan enggak tahu sebab dan alasan kenapa dia harus membunuh. Ya toh? Mungkin dia hanya mengikuti tren. Oh, ini lagi trennya, lagi tren pembunuhan, ikut-ikutan, pengen tahu rasanya bunuh. Ya toh? Kalau sembelih ayam udah biasa, kambing udah biasa, sapi udah biasa, akhirnya nyembelih kepala desa. Hadirin azani Allah wa iyyakum, karena ikut tren. Misalnya, ya, akan tiba masa di mana generasi yang hidup di masa tersebut melihat sebuah fenomena banyaknya pembunuhan di tengah-tengah mereka. Sampai pada tingkatan pelaku pembunuhan gak tahu kenapa dia membunuh. Korbannya pun juga mati penasaran. Dosa apa aku kok sampai dibunuh? Kan gitu ya? Bisa dipahami? Hakadai khadifidina azani allahu wa iyaku. Dan nampaknya apa yang beliau sampaikan alaihi salatu wassalam di masa kita sekarang sudah mulai bermunculan. Ya, kasus pembunuhan di negara kita, khanifidina azani allahu wa iyakum, cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Setiap satu jam sekali, satu jam loh, bukan tiap hari, per jam sekali ada korban mati. Entah karena rebutan pacar, rebutan ayam, sampai rebutan pulpen. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Terjadi. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Nah. Tayyib. Fabihadal hadith. Faedah berikutnya untuk hadis ini. Ma'asyiral muslimin azani allahu wa iyakum. At-tahdhir min akbaril kabair. Terdapat peringatan untuk berhati-hati dari dosa besar yang paling besar. Wa min dzalika, termasuk di antara dosa yang harus diwaspadai, al-qatlu, dosa pembunuhan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau berkata, qala ashabuna, berkata ulama Syafi'iyah, akbarul kabairi ba'da syirki al-qatlu, dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan. Urutan dosa besar setelah kesyirikan adalah al-qatlu, dosa membunuh. Wa kadza nassa 'alaihi Asy-Syafi'i. Pendapat yang demikian ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Dosa membunuh itu bukan dosa sembarangan, tapi tergolong dosa yang harus diwaspadai oleh setiap mukmin. Karena tingkatan dosanya di bawah dosa kesyirikan menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Naam. Adapun faedah yang lainnya juga hadis berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi idznillah taala.